Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Qala Ibnu Hajar fi Fathul Bari, berkata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Fathul Bari syarhu Sahih Al-Bukhari. Di sana ada juga Fathul Bari syarhu Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Rajab. Akan tetapi Fathul Bari syarhu Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar itu lebih lengkap, lebih terperinci daripada syarah yang lainnya. Oleh karena itu, ketika ada seorang ulama diminta oleh muridnya untuk syarah Sahih Al-Bukhari, beliau pun berkata, La hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah fath. Yang dia inginkan, tidak ada syarah, tidak ada penjelasan lagi yang lebih bagus, yang lebih terperinci, yang lebih lengkap daripada Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Masya Allah. Jadi, Fathul Bari ini diakui oleh para ulama tentang bagusnya, tentang lengkapnya dan terperincinya penjelasannya di dalamnya. Oleh karena itu, ulama Da'aril Hadis dan Naj, mereka melakukan persyarikatan dalam mentahqiq kitab ini. Jadi, para ulama dan Naj dibagi tugas untuk mentahqiq kitab ini. Dan insya Allah sebentar lagi akan terbit kitabnya. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama dari Hadis dan Naj ini sebagai bantahan terhadap mereka para hizbiyyin. Para hizbiyyin mereka menyatakan bahwasanya ulama dari Hadis dan Naj adalah ulama haddadiyyin. Ini tidak benar. Karena termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat haddadiyyin adalah mereka memerintahkan untuk menghanguskan atau membakar kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Dengan alasan bahwasannya kitab tersebut terdapat penyimpangan, terdapat kesesatan di dalamnya yang berkaitan dengan akidah. Adapun ulama Daril Hadis dan Naj memuliakan kitab ini. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahkan mereka bangkit untuk mentahqiq kitab tersebut. Maka ini sebagai bantahan terhadap mereka yang menuduh bahwasanya ulama Daril Hadis dan Naj ulama haddadiyyin. Mereka tidak memiliki hujjah dalam tuduhan ini. Dan nanti Allah akan menuntut, akan meminta pertanggungjawaban dari mereka terhadap apa yang mereka lontarkan kepada para ulama. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian beliau berkata, Al-Isra wal Mi'raj kana fi lailatin wahidatin. Isra dan Mi'raj keduanya itu dalam satu malam. Jadi satu malam saja. Fi yaqadatihi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu terjaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani pada waktu beliau tidak tidur. Akan tetapi beliau dalam keadaan terjaga. Beliau melakukan Isra Mi'raj dengan jiwa raganya bersama dengan rohnya. Ini sebagai bantahan terhadap ulama lain. Karena ada sebagian ulama menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj itu lewat mimpi. Jadi badannya ditinggal di Mekah. Rohnya yang berjalan dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke langit. Tetapi ini tidak benar. Wahadha huwa al-mashhur indal jumhur. Ini adalah yang masyhur menurut jumhur. Jadi yang masyhur menurut jumhur bahwasanya al-Isra'u wal-Mi'raju kana fi lailatin wahida fi yaqadatihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Isra dan Mi'raj itu keduanya pada satu malam saja pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang terjaga. Ini masyhur. Menurut jumhur. Faqala, kemudian beliau berkata, walladhi yambaghi an la yajri fihi al-khilaf. Dan yang sepantasnya untuk tidak ada, tidak jalan padanya khilaf. Anal Isra' ila Baitul Maqdis. Bahasanya Isra', perjalanan Nabi ke Baitul Maqdis, karena fil yaqadati zahir al-Qur'an. Bahasanya itu terjadi fil yaqadah, ketika Nabi SAW terjaga, yakni tidak tidur. Beliau jalan bersama jiwa raganya serta ruhnya dari Mekah ke Baitul Maqdis, yakni Masjid Aqsa, li zahir al-Qur'an, dengan zahirnya Qur'an yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang Dia telah memperjalankan hambanya lailan, pada satu malam. Jadi zahir Qur'an menunjukkan memperjalankan hambanya, tentu dengan badan dan ruhnya. Lailan, dalam satu malam, yang ini tidak berulang. Semalam saja. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina.